Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah. Tadi kita sampai pada ucapan beliau, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Maka mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas di dalam perjalanan mereka, dan mereka menempuhnya dengan syariat keimanan. Di penggalan yang pertama mengenai keikhlasan, tadi telah kita sebutkan bahwa ada sekitar 5 dari petaka ataupun bencana keikhlasan yang membuat seorang hamba tidak mampu untuk berada di dalam keikhlasan bila salah satu dari 5 hal ini ada pada dirinya. Kita sebutkan yang pertama adalah ru'yatul amal wa musyahadatuh, ya, melihat amal dan mempersaksikan, mampu berbuat di dalam beribadah, di dalam beramal saleh, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dia membanggakan diri, ya, bahwa dia telah mencapai ini, mencapai itu. Dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya melakukan ibadah tersebut, membuatnya mampu melaksanakan amalan saleh dan menjadi orang yang sebaik itu. Maka ini adalah bencana yang bisa menghilangkan keikhlasan. Tadi telah kita sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menjadi suci selama-lamanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mensucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Demikian pula tentang firman Allah yang mengkisahkan ucapan penduduk surga. Tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kita kepada hal ini. Artinya yang membuat mereka menjadi orang soleh, orang baik, orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga adalah Allah. Allah yang memberinya hidayah, Allah yang memberinya petunjuk, Allah yang menggerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga dia layak untuk masuk ke dalam surga Allah. Bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena usahanya, upayanya, bukan karena keilmuannya, bukan karena kefasihannya, bukan karena pengaruhnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena dia, tapi Allah yang memberinya hidayah. Allah yang membukakan hatinya. Maka apabila seorang hamba terlepas dari penyakit ini, dia akan menjadi seorang yang selalu bergantung kepada Allah. Ya. Selalu berharap akan ridhonya. Selalu merasa kekurangan diri. Yang ada padanya tidak akan bisa tertutupi kalau bukan karena petunjuk dan hidayah dari Allah. Oleh karena itulah, Ini hal yang sangat penting untuk dihindari, ya, merasa bahwa dirinya lah yang hebat di dalam amal, bukan karena petunjuk dan hidayah dari Allah. Maka ini perlu dihindari kalau kita ingin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan tadi disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Demikian pula dengan firman Allah ketika Allah berbicara tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-74, kata Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, kalau bukan karena kami yang mengokohkanmu, ya, kamu di sini siapa? Kamu di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang biasa, sebaik-baiknya makhluk. Kata Allah, kalau bukan kami yang mengokohkanmu di atas agama ini, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, niscaya engkau akan condong kepada mereka walaupun sedikit. Engkau tidak akan kokoh seperti ini kalau bukan karena hidayah dan petunjuk Allah. Ya. Jadi semua ini adalah karena Allah, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena kedudukannya, bukan karena bahkan dia seorang manusia yang paling utama. Bukan itu sebabnya. Ya. Beliau menjadi seorang manusia yang paling utama di muka bumi, semua juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, bencana atau petaka yang kedua bagi sebuah keikhlasan adalah talabul iwad alal amal. Ya, mengharapkan imbalan dari sebuah amal. Ya. Ini bisa mencacati keikhlasan seorang hamba. Nah, sehingga di dalam Islam, seorang yang ingin beramal ditanamkan untuk niat yang paling utama dalam sebuah amal adalah beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena salah satu dari kesenangan dunia. Kan ada juga tuh orang yang beramal dengan tujuan supaya rezekinya lancar. Ya kan, dapat kesenangan-kesenangan, dibalas oleh Allah dengan ya dilapangkannya rezeki dan sebagainya. Kalau ini yang jadi tujuan utama, ini bisa mencacati keikhlasan. Karena Anda tidak lagi murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, niat yang paling utama di dalam keimanan untuk ikhlas kepada Allah, kita beramal karena kita adalah hamba bagi Allah. Allah itu adalah Rabb yang telah menciptakan kita. Allah mempunyai hak yang sangat besar untuk Anda mengabdikan diri kepadanya. Sehingga kalaupun kita enggak dibalas apa-apa, sudah layak. Karena kita kan hamba, budak. Ya. Mungkin untuk pendekatan, kalau ada seorang budak yang dipunyai oleh seorang tuan, kemudian tuannya tersebut mempekerjakan dia seberat apapun, berhakkah dia mendapatkan upah? Berhakkah dia menuntut upah? Berhak enggak? Yang namanya budak itu adalah benda yang dimiliki, barang yang dimiliki. Dia tidak berhak sama sekali untuk menuntut upah. Kecuali kalau tuannya tadi berhati baik, berhati emas, kemudian dia memberi upah kepada budaknya. Enggak ada masalah. Tapi hukum asalnya seorang budak yang dipekerjakan tidak ada upah. Karena engkau adalah barang. Itu budak. Nah, kita ini hamba, budak bagi Allah. Ya. Hanya karena kasih sayang Allah yang sangat luas, hanya karena keutamaannya yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang beramal untuk Allah. Ya, kita yakin orang yang beramal untuk Allah tidak akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Tapi niat kita beramal tidak boleh karena untuk yang selain Allah. Ya. Karena kesenangan-kesenangan dunia, enggak boleh. Niatnya harus tetap untuk Allah. Nah, ini akan mencacati keikhlasan. Karena kita adalah hamba bagi Allah. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita, enggak dijanjikan apapun, enggak dunia, enggak akhirat, layak enggak? Layak. Oh, kita yang punya Allah, yang menciptakan Allah, ya, mau diapakan oleh Allah, ya terserah Allah. Enggak ada hak kita untuk protes, enggak ada hak kita untuk menyatakan tidak, karena kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah seorang hamba, sehingga dia berbuat sebagai hamba yang mengabdi kepada tuannya. Kalau kita hamba bagi Allah, kita berbuat memang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah budaknya, hambanya, ciptaannya. Nah, tapi di lain pihak, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang kita perbuat akan dibalas pahala yang besar oleh Allah, bahkan 10 kali lipat. Ya, satu yang kita buat dari kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Bahkan bisa berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang sampai tanpa batas. Itu semua karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhil wala yashqa." Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah sengsara. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi inilah perbedaan antara orang yang beramal untuk dunia dengan orang yang beramal untuk Allah. Ya, motivasi yang beda. Nah, makanya kalau ada orang sedekah kemudian motivasinya supaya kaya, itu bisa jadi niatnya enggak benar itu. Ya. Orang beramal itu harus niatnya karena Allah. Ya. Dan kita yakin apa yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, dari janji-janji kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang beramal saleh, itu pasti benar. Tapi niat kita beramal karena siapa? Karena Allah. Nah, bedanya nanti, orang yang betul-betul niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika apa yang Allah janjikan itu enggak kunjung datang, dia tidak berkeluh kesah. Ya. Kenapa? Karena dia berbuat ingin mencari ridha Allah. Ya. Sehingga kalau dia bersedekah, ternyata kok enggak kaya-kaya, ya enggak apa-apa. Orang saya berbuat karena Allah, kok bukan karena kekayaan. Tapi kalau orang yang tadi niatnya supaya kaya, kira-kira kalau dia sedekah terus enggak kaya-kaya, dia ngeluh enggak? Kira-kira ngeluh enggak dia? Pasti ngeluh. Udah hartaku habis kusedekahkan semua, katanya ustaz itu bisa kaya. Ini kok enggak kaya-kaya saya? Pasti ngeluh dia. Ya. Malah nuduh ustaznya, oh, ustaz pendusta itu. Saya sedekah tapi enggak kaya kok. Malah kurang. Karena niatnya beda, motivasinya beda. Ya. Maka disinilah perlu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keikhlasan itu sudah benar-benar melekat pada diri seorang hamba, maka Allah tidak akan membiarkan hamba tersebut dengan sia-sia. Nah, Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia seorang mukmin, apa kata Allah? Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap motivasi kita dalam beramal saleh, apa niatnya? Allah. Karena Allah. Nah, kalaupun ada janji-janji seperti ini, karena Allah yang menjanjikan, kita yakin itu. Janji surga di akhirat kelak itu pun karena Allah yang menjanjikan. Ya, sehingga kita boleh berharap akan janji tersebut karena kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, nah, sebelum kita masuk yang ketiga, biasanya dibahas juga oleh para ulama tentang mengambil imbalan ini. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang mengambil imbalan dari sebuah amal soleh, semacam kalau dia jadi imam, semacam kalau dia jadi muadzin, semacam kalau dia jadi guru tahfid, iya kan? Mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan hadis, dan kemudian dia mengambil imbalannya. Nah, para ulama membahas masalah ini, mereka mengatakan kebanyakan mereka membolehkan, walaupun sebagian mengatakan makruh, ya, seperti Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Taib, tapi banyak dari kalangan para ulama, jumhurul ulama, membolehkan, ya, orang jadi imam, orang jadi muadzin, atau orang yang mengajarkan Al-Quran, atau orang yang mengajarkan hadis. Alasannya apa? Ini bukan yang imbalan yang diambilnya bukan karena amalan solehnya tersebut. Ya, dia jadi imam tetap niatnya ikhlas karena Allah. Dia muadzin tetap niatnya ikhlas karena Allah. Dia mengajarkan Al-Quran juga tetap niatnya ikhlas karena Allah. Dia mengajarkan hadis juga demikian. Tapi yang diberi imbalannya itu bukan amalan solehnya, namun waktu yang sudah diberikannya. Ya. Nah, sehingga itu yang diberi imbalannya. Makanya kata para ulama atau mayoritas para ulama, tidak mengapa, karena yang diambil imbalannya bukan amalan soleh tersebut, tetapi sebagai muqabil al-waqt, ya, sebagai ganti dari waktu yang telah dia berikan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pula dengan orang yang belajar agama tapi tujuannya untuk ijazah? Saya mau masuk ke pondok pesantren, tapi kalau ada ijazah resminya, kalau enggak saya enggak mau. Boleh enggak ini? Saya mau belajar agama, tapi kalau saya belajar di Universitas Islam Madinah karena ada syahadahnya. Kalau ke tempat lain saya enggak mau, enggak jelas, enggak ada syahadahnya, enggak ada ijazahnya. Benar enggak itu? Ini yang muda-muda nih, gimana? Boleh enggak kayak gitu? Lah iya, boleh enggak, makanya ditanyakan. Hah? Terus? Gimana yang tujuannya untuk akhirat? Ya udah, enggak usah pakai ijazah. Kan tujuannya akhirat. Emang pengaruhnya apa? Hah? Enggak didengar dakwahnya, yang ngaji sedikit ustaz gitu. Tapi kalau dokter yang ngaji banyak mesti. Nah, nanti larinya riak lagi gitu kan. Nah, dakwah itu kan tujuannya menyampaikan ajakan kepada manusia. Terserah orang banyak yang mau dengar atau sedikit, itu bukan tugas kita. Itu hak Allah yang memberikan hidayah kepada hati manusia. Ya, yang membuat orang menerima dakwah itu bukan karena gelar. Iya enggak sih? Karena barokah dakwah tersebut yang Allah berikan. Ya, belum tentu orang yang jadi dai 1 juta umat, 1 miliar umat, terus dakwah yang dia sampaikan kemudian membekas di hati manusia dan berbuah kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, belum tentu. Ya. Kok rame ya? Kenapa kok pada ngaji itu ke sana? Iya, ustadznya lucu itu. Iya kan? Lucunya yang membekas, bukan ilmunya. Kembali ke pertanyaan, boleh enggak? Hah? Tetap boleh ya? Antum bersikukuh banget kan? Kenapa enggak masalah? Kenapa antum milih yang ada, enggak milih yang enggak ada? Kalau memang itu enggak pengaruh, kenapa kok milih yang ada? Milih aja yang enggak ada, enggak pengaruh kok. Gimana, Pak? Kenapa boleh? Lihat apa? Emang kalau nggak ada ijazah nggak bisa dakwah gitu? Ya kan ngajar nggak mesti harus di universitas. Aduh, Allahu Akbar. Taib. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala memberikan tafsir dalam hal ini. Kalau dia belajar agama niatnya tujuannya untuk mendapatkan syahadah, bisa boleh, bisa enggak. Kalau dengan syahadah itu dia inginkan hanya pekerjaan duniawiyah supaya bisa nanti jadi anggota MUI, gajinya jelas misalnya. Ya, atau saya bisa ngajar di universitas, masa depannya lebih terjamin. Gajinya sudah ada gitu. Kalau ngajar-ngajar enggak jelas gitu enggak ada gajinya gitu. Misalnya begitu. Nah, itu enggak boleh. Berarti kan niatnya dunia. Tapi kalau niatnya syahadah itu untuk kehidupan masyarakat seperti sekarang ini penting. Karena masyarakat kita masih awam. Mereka menganggap kalau ada gelar, ada syahadah itu berarti orang itu pendidikannya bagus, mereka lebih didengar oleh banyak orang, dakwahnya bisa sampai ke banyak kalangan. Ya. Nah, itu berarti niatnya untuk tujuan dakwah karena Allah. Ya, niat tipis-tipis lah. Ya. Dengan niat seperti itu pun bisa juga dimasukin niat lain. Kalau ada gelarnya, bayaran syahadahnya punya legalitas yang sangat tinggi. Itu masuk niat-niat. Wah, ini Ustaz supaya nanti dakwah kita ini sampai ke banyak orang, didengar. Masa benar kayak gitu? Ya, kalau kita memang niatnya itu enggak ada masalah, tapi terkadang masuk niat, ya kalau anak kita sekolah di situ lebih terjamin lah, Ustaz. Ya, dunia lagi gitu. Ya. Itu yang tahu enggak ada orang lain. Yang pertama tahu adalah Allah. Yang berikutnya, ya Anda jujur enggak sama diri Anda sendiri. Nah, maka dari situlah Allah akan memberikan balasannya. Anda termasuk orang yang ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, maka ikhlas itu tidak mudah. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ridhahu bil amal wa sukunuhu ilaih. Ya, dia merasa sudah tenang dan merasa sudah cukup, sudah sempurna dengan amalnya. Nah, seolah-olah amalnya itu sudah yang paling top, sudah yang paling baik, sudah enggak ada cacatnya, sudah enggak ada kurangnya. Nah, ini juga bisa merusak keikhlasan. Padahal kita seorang hamba ini sering sekali dalam amalan saleh, dalam ibadah yang kita lakukan sekalipun masih disertai oleh berbagai kelemahan, kekurangan, ya, kelalaian. Ini tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau ada orang yang ngerasa dah ibadahnya paling hebat, paling top, paling baik, paling segalanya, akhirnya ini akan mengurangi keikhlasan. Ya. Kembali lagi, dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang beramal supaya membuatnya menjadi ikhlas, yaitu dia harus selalu menyadari akan dirinya, kelemahannya, kekurangannya, introspeksi diri. Ya. Misal contoh saja salat. Coba kita ingat-ingat, kita yang khusyuk dalam sholat benar-benar kita merasa dekat dengan Allah itu kapan dan berapa kali? Dalam sholat kita yang 5 waktu. Ya, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, justru kita sering sholat dalam keadaan kita enggak fokus. Ya enggak sih? Ya. Kadang ngerjakan sholat itu dalam keadaan kita tergesa-gesa, ingin cepat selesai. Ya. Enggak merasa nyaman dengan sholat. Kadang kita sholat dalam keadaan pikiran kita kemana-mana. Kita membayangkan hal-hal yang lain. Ini sering terjadi. Makanya kalau seorang hamba lupa akan dirinya, dia menganggap bahwa amalan solehnya itu sudah paling bagus, paling hebat. Nah, ini bisa mengurangi keikhlasan. Ya. Tidak membuat dia benar-benar mampu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah ya seorang hamba harus tetap introspeksi diri. Nah, dan seorang hamba yang lupa akan dirinya paling gampang digoda oleh syaitan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, sehingga ketika kita melihat orang lain, apa dia tuh? Lebih bagus saya daripada dia. Karena dia merasa bahwa amalannya sudah paling hebat gitu. Ibadahnya sudah yang paling bagus. Jadi kalau melihat orang lain itu dengan pandangan yang meremehkan, menganggap dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ya. Padahal kalau orang yang memang dia murni bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak akan gampang memandang kelemahan orang lain. Dia tidak akan menganggap orang lain lebih remeh, lebih kecil, lebih kurang daripada dirinya, justru sebaliknya. Dia menganggap dirinya yang penuh dengan kekurangan, ya, dan menganggap orang lain lebih baik daripada dia. Karena dia tahu akan kelemahan, kekurangan, dan kelemahan-kelemahan dirinya. Sehingga dia sadar diri. Dia lebih banyak introspeksi akan dirinya daripada melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan orang lain. Ini akan membuatnya benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bahagian diri di dalamnya. Ikhlas itu kan yang paling berat itu. Kenapa? Keikhlasan itu sangat berat atas jiwa manusia, karena di dalam keikhlasan itu tidak ada bahagian keuntungan untuk jiwa manusia. Sebab dia harus benar-benar murni bagi Allah, tanpa ada keuntungan untuk pribadi, untuk diri sendiri. Ya? Entah kebanggaan, entah keangkuhan, entah kesombongan, entah merasa paling baik, entah kepingin untuk dipuji, disanjung, dan lain sebagainya. Atau untuk ketenaran. Ya. Dan hal-hal yang bersifat ibadah, yang harus dilakukan dengan ikhlas, ini yang paling berat. Kalau kita ngeblank sedikit aja, itu masuk niat-niat yang tidak baik. Ya. Yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk niat yang lain. Ya. Kepuasan diri. Itu hal yang terkadang sulit untuk dihindarkan. Apalagi kita beramal dengan amalan soleh yang dianggap baik oleh orang lain. Di situ ada kepuasan diri. Ngerasa, wah saya nih. Nah ini sudah. Anda beramal karena Allah atau untuk kepuasan diri Anda? Gitu. Untuk merasa bangga, untuk merasa angkuh, congkak, meremehkan orang lain dan sebagainya tadi. Nah. Maka afah ataupun bencana, atau petaka yang ketiga adalah merasa ridha dengan amalnya dan merasa tenang kepada amalnya tersebut. Nah, tidak melihat kepada kekurangannya ataupun kelemahan dirinya. Taib. Maka orang yang ikhlas benar-benar dia menghilangkan bahagian keuntungan dirinya di dalam amalan tersebut. Dia berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa dia berbuat amalan karena orang lain melakukannya. Ini bencana juga. Kenapa Anda sholat? Enggak enak kalau enggak sholat. Orang-orang lain pada sholat. Kenapa Anda puasa tuh yang lain puasa, saya masa enggak puasa? Kenapa kok Anda ikut ngaji? Iyalah. Masa saya tetangganya pada ngaji, saya enggak ngaji gitu. Jadi beramal karena orang, karena melihat orang, bukan karena dorongan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan dipengaruhi sedikit pun oleh lingkungan. Entah ada orang yang mengamalkannya atau tidak ada, dia enggak peduli. Kalau dia ikhlas, dia akan berbuat. Karena dia berbuat disebabkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Entah disenangi orang atau dibenci oleh orang lain, dia tidak peduli. Entah didekati orang atau dijauhi orang, dia tidak peduli. Karena dia berbuat karena Allah. Dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keikhlasan, bukan karena orang lain mengamalkannya. Ya. Ini adalah petaka atau bencana yang sering terjadi pada kebanyakan manusia. Dia berbuat karena orang lain mengamalkannya. Nah, maka niat-niat yang seperti ini kita harus belajar untuk menyingkirkannya sedikit demi sedikit sehingga kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada satu ucapan dari Al-Fudhail bin Ayyad rahimahullahu taala tentang keikhlasan. Kata beliau rahimahullah, ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Kata beliau, ikuti jalan petunjuk dan tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Hindari olehmu jalan kesesatan. Jangan terpedaya karena banyaknya orang yang binasa bersama kesesatan tersebut. Artinya, orang yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli jumlah orang yang bersamanya. Ada atau tidak, dia tetap akan jalan. Walaupun hanya satu orang yang bersama atau bahkan enggak ada sama sekali, dia tetap akan jalan karena dia berbuat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keikhlasan yang dituntut dari seorang hamba. Taib. Kemudian yang kelima dari hal tersebut, yaitu ketika dia melihat amalnya tanpa cacat dan sudah merasa bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menganggap amalnya sudah sempurna dan diterima oleh Allah. Ini juga bukan dari ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang yang baik, orang yang ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Aisyah radhiyallahu anha menyangka ayat ini yaitu mengenai orang-orang yang mencuri, berzina atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, kemudian mereka merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian. Ya. Tetapi yang dimaksud dari ayat ini, kata beliau, adalah ar-rajul alladhi yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhaf alla yuqbala minhu. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini yaitu seorang yang dia puasa, dia salat, dia sedekah dan dia khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang Allah puji di dalam ayat ini. Ya, bukan orang yang berbuat maksiat kemudian takut akan siksa Allah, bukan itu yang dimaksud. Pernyataan dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka perbuat sedangkan hati mereka merasa takut, yaitu orang yang beramal dengan amalan saleh dalam keadaan hatinya selalu khawatir, jangan-jangan amalan soleh saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ikhlas karena Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah beramal saleh, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita umroh, kita haji dan lain sebagainya, kemudian kita merasa, wah udah nih, saya ini sudah tinggi nih derajatnya nih di sisi Allah nih, amalan saya sudah pasti diterimalah, ya masa nggak diterima sih sama Allah? Nah ini bukan ciri-ciri orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini lima hal yang disebutkan oleh para ulama yang bisa menjadi bencana bagi keikhlasan. Selama kita bisa menghindarkan lima hal ini, insya Allah kita bisa berupaya untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, seorang yang berjalan menuju keridhaan Allah dan kampung akhirat, dia berjalan dengan hatinya. Ya. Dan salah satu hal yang dibutuhkannya di dalam melakukan perjalanan tersebut untuk melepaskan diri dari keburukan dan menghiasnya dengan kebaikan adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita kehilangan keikhlasan, maka apapun kebaikan yang kita perbuat tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah itu tidak pernah memandang kepada bentuk penampilan kalian dan tidak pernah melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang diperhatikan oleh Allah adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Nah, sedangkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sekian banyak ayat Al-Quranul Karim mengutuk orang yang berbuat syirik, ya, dan tidak akan menerima amalnya. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kehilangan keikhlasan, pasti dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Entah syirik besar atau syirik yang kecil. Ya. Maka kalau dia sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik, ya terlebih syirik yang besar, Allah katakan, Allah mengharamkan atasnya surga. Ya. Kalau syiriknya besar, Allah haramkan secara totalitas, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga itu sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Kalau syiriknya kecil, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mempunyai syirik kecil, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah akan dosanya tersebut. Pasti, pasti dia disiksa. Walaupun dia tidak kekal di dalam api neraka. Artinya, dia tidak akan langsung masuk ke dalam surga Allah. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka keikhlasan itu adalah perkara yang sangat penting bagi orang yang ingin membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk dan menghiasinya dengan keindahan-keindahan. Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amalan itu tertolak. Juga dalam hadis Aisyah dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Maka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam 6 perkara. Ya. Kita mencocokkan agama kita dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 6 perkara. Yang pertama, dalam masalah sebab, kita mengikuti Nabi melakukan sesuatu kalau terkait dengan sebab, sebab itu memang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti contohnya, kalau ada orang sholat dua rakaat karena turunnya hujan. Sekarang ini kan hujan nih. Ya, tiba-tiba ada orang sholat dua rakaat. Terus ketika dia ditanya, kamu sholat apa? Sholat sunnah katanya. Loh ini ada syariatnya? Ada. Loh kamu sholat apa? Sholat turunnya hujan. Dalilnya apa? Ada enggak tuntunan Nabi seperti itu? Kamu sholat karena turunnya hujan. Karena sebab turunnya hujan. Ya kan bagus aja. Hujan kan rahmat katanya dia. Ya. Kalau rahmat Allah, kita diberi rahmat oleh Allah, ya kita beribadah. Kita membalas rahmat Allah itu dengan ibadah kepada Allah. Kan boleh. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena sebabnya tidak ada di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah itu tidak ada di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di dalam sunnah tuntunan sholat dua rakaat karena turunnya hujan? Ada enggak? Kalau enggak ada, maka disebut dengan bid'ah. Maka hal yang pertama, kata beliau, kita mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sebab. Kita melakukan sesuatu, kita memperbuat sesuatu, kita mengikuti agama, selama sebabnya ada di dalam sunnah, maka kita lakukan, kalau tidak maka kita tinggalkan. Nah. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam perkara jenis. Jenis dari amalan atau perbuatan ibadah tersebut. Nah. Misalnya orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk uang. Ini kan jenis zakat yang dikeluarkan. Ya. Ada enggak dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tuntunan Nabi bahwa di dalam zakat fitrah itu yang dikeluarkan uang? Apa dalilnya? Yang ada di dalam sunnah adalah bahan makanan pokok. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka masing-masing negeri bisa berbeda-beda yang dikeluarkan sesuai dengan bahan makanan pokoknya apa. Dulu kan gak ada uang, Ustaz. Siapa bilang dulu gak ada uang? Sudah ada dahulu mata uang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa yang gak dikeluarkan dinar atau dirham misalnya? Ya. Jadi kalau jenis ini yang memang dimaksud di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah lakukan, jangan diganti dengan jenis yang lain. Misalnya kalau masuk waktu subuh, ya, yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyongsong waktu subuh itu dengan sholat, iya kan, ada sholat qubailul fajr, ya, dua rakaat sebelum subuh, dan ada sholat subuh yang dua rakaat. Ah, ana nggak mau ah. Berat sholat itu. Ana mau sedekah aja nanti. Boleh enggak? Enggak boleh. Jenis yang diinginkan dalam ibadah ketika datangnya waktu subuh adalah sholat, bukan zakat. Nah ini. Jadi yang pertama, kita meniru sunnah Nabi dalam perkara sebab. Kalau sebabnya tidak disebutkan di dalam sunnah Nabi, kemudian kita melakukannya karena sebab tersebut, berarti itu adalah bid'ah. Yang kedua, dalam hal jenisnya. Kalau jenis itu disebutkan di dalam sunnah Nabi, berarti itu amalan yang disyariatkan. Disunnahkan. Ya. Kalau jenis dari amalan itu tidak disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW, lalu kita perbuat, itulah yang disebut dengan bid'ah. Nah, hal yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu al-qadr. Ya, ukurannya. Ukurannya. Atau kadarnya. Contohnya seperti apa? Misalnya ada, misalnya nih datang sholat waktu maghrib, matahari terbenam. Kita disyariatkan dengan jenis ibadah sholat, yaitu sholat maghrib yang jumlah rakaatnya berapa? Kadarnya ditentukan di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat. Ada seseorang mengatakan, enggak, saya ini habis mandi dan saya sedang semangat sekarang. Saya mau sholatnya 5 rakaat. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Inilah yang disebut dengan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Karena takarannya, ukurannya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, atau ada orang yang malas, waduh saya capek nih pulang kerja, saya belum mandi juga. Ya. Waktu maghrib seperti ini jangan banyak-banyak lah, sholatnya satu rakaat aja lah. Gitu. Nah, ini yang enggak benar. Karena dia tidak mencocoki takaran yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar yang sudah beliau sebutkan, beliau ajarkan, beliau tuntunkan. Kemudian yang keempat, kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kaifiyah. Ya, tata caranya. Tata caranya. 6. Maka tidak boleh kita melakukan sebuah ibadah tanpa tata cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya ada orang wudu. Dia bilang, enggak, ana mau wudu bukan dimulai dengan tangan dan wajah. Tapi dia kepingin membaliknya. Saya mau mulai dari kaki dulu. Jadi kaki dulu, ya kan, setelah itu kepala, setelah itu baru wajah, setelah itu baru tangan. Ya dibaliklah. Gitu. Maka yang seperti ini mardud, tertolak. Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Ya. Yang kelima dalam hal waktu. Waktu, mengikuti sunnah itu harus sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Misalnya seperti orang yang menyembelih hewan kurban di bulan Ramadan. Wah, kebetulan nih bulan Ramadan. Ya. Supaya kita bisa buka dengan makan daging, udah saya sekarang kurbannya sekarang aja. Kurban 2 ekor sapi sekaligus. Ya, enggak tanggung-tanggung gitu. Dari saya 2 ekor sapi. Jadi nanti hari raya kurban saya enggak kurban lagi. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Waktunya kan sudah ditentukan, sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak boleh mengada-ada sesuka hatinya. Iya. Nah, ini dalam hal az-zaman. Yang keenam kata beliau dalam hal tempat, al-makan. Ya. Seperti misalnya ada orang ingin i'tikaf. I'tikaf itu di mana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di masjid. Iya kan? Ada, wah saya kepingin i'tikaf di lapangan. Kenapa di lapangan? Buat kemahnya bisa lebih luas. Saya kepingin kemah yang komplit, yang lengkap fasilitasnya gitu. Supaya saya i'tikaf enggak perlu keluar-keluar. Ya enggak benar, itu bid'ah namanya. Tempatnya kan sudah jelas, tempatnya diajarkan di dalam masjid. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Tempatnya itu masjid, bukan lapangan. Jadi dalam 6 hal ini, orang yang mengikuti sunnah Nabi harus mencocoki dalam 6 perkara ini tadi. Kalau ada salah satunya yang dia selisihi, itu adalah bid'ah yang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang beliau katakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ittiba'us sunnah dalam 6 hal. Siapa yang ngulangi? Sebab, jenis, kaifiat, hah? Kadarnya, waktu dan tempat. 6 hal. Siapa lagi yang ngulangi? Dari yang belakang. Samping kanan sudah. Dari yang belakang. Nah. Sebab, jenis, ukurannya, atau kadarnya, taib. Hah? Tata cara, kaifiyah. Waktu. Kemudian tempat. Yang kiri. Siapa yang mewakili di sini? Nah. Sebab, jenis, kadarnya, Tata caranya, waktu, tempat. Dalam enam hal ini kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada yang menyelisih di dalam salah satu dari enam perkara ini, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, kalau dia menganggapnya itu baik, termasuk dari Islam, sementara dia menyelisih di salah satu dari enam hal ini, maka itu adalah bid'ah yang dikatakan sesat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang ingin membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk dan menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik berupa peribadatan kepada Allah, maka dia harus mempunyai dua hal ini, ya, yaitu ikhlas yang pertama, yang kedua al-mutaba'ah. Allah menyatakan di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Apa kata Al-Fudhil bin Ayyad? Maksudnya yang paling baik amalannya siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Ai akhlasuhu wa aswabuh. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Kapan amal itu menjadi ikhlas? Ketika amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan amalan itu menjadi benar? Kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa humul ladzina banaw manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Wahumul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatur rahmani. Naam. Apa yang beliau sebutkan di dalam dua abyad syi'riyah ini adalah lanjutan dari perihal yang sebelumnya. Jadi orang yang ingin melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah untuk dia sampai kepada ridha Allah dan kampung akhirat, maka tadi telah disebutkan dia harus ikhlas dan kemudian juga harus mempunyai al-mutaba'ah. Maka di dalam keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mempunyai mesin yang menggerakkan. Ya. Mesin yang menggerakkan. Dan harus mempunyai daya yang mampu mendorongnya kepada kebaikan itu. Mesin dan juga daya yang mampu mendorongnya kepada kebaikan tersebut. Dan juga dia harus mempunyai perisai. Tameng. Yang akan menghindarkannya dari hal-hal yang buruk. Jadi kalau diibaratkan dengan kendaraan, kendaraannya itu mempunyai mesin yang bertenaga, membuatnya lari menuju kepada kebaikan, dan juga safety, aman, menjaga dia dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan menimpanya ketika dia mengendarai kendaraan tersebut. Paham ya? Dan ketiga hal ini adalah apa yang beliau sebutkan di dalam bait syair yang berikutnya, yaitu ar-raja wal khauf wal mahabbah. Ar-raja wal khauf wal mahabbah. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Kata beliau rahimahullahu taala seperti tadi yang sudah kita bacakan, wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Nah, dan mereka itu adalah orang-orang yang membangun manazila sayrihim, persinggahan-persinggahan perjalanan mereka kepada Allah dan kampung akhirat, bainar raja wal khaufi lid-dayyani, antara pengharapan dan rasa takut kepada Allah yang maha membalas setiap amalan. Naam. Wa humul ladzina malal ilahu qulubahum. Dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah penuhi hati-hati mereka. Biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Dengan rasa cinta kepada Allah yang maha pengasih. Naam. Pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala, wa humul ladzina banau manazila sayrihim. Mereka itu adalah orang-orang yang membangun manazil. Manazil itu seperti tempat persinggahan. Jadi kalau orang melakukan perjalanan, itu ada tempat-tempat persinggahan, iya enggak sih? Untuk misalnya pernah melakukan perjalanan ke Jawa atau perjalanan keluar pulau gitu ya, kan ada tempat-tempat persinggahan, ada halte-halte yang menjadi pemberhentian gitu. Nah mereka membangun ya tahapan-tahapan persinggahan ini tadi di dalam perjalanan mereka menuju Allah dan kampung akhirat antara pengharapan dan rasa takut kepadanya. Ya, nah bainar roja wal khawfi liddayyani. Dan mereka itu kata beliau adalah orang-orang yang mengisi hati mereka dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga hal yang sebetulnya menjadi ruh ya, dan motor penggerak di dalam penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga orang yang ingin menghambakan diri dan mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala harus mempunyai tiga hal ini. Al-mahabbah, ya, kemudian ar-raja, kemudian al-khawf. Dia harus punya tiga hal ini. Al-mahabbah, rasa cinta, ar-raja, pengharapan, dan al-khawf adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mencontohkan ketiga hal ini dengan seekor burung. Ya. Al-mahabbah, rasa cinta itu kata beliau pada seekor burung adalah ra'suhu, bagian kepalanya. Kalau seekor burung kehilangan kepalanya, dia hidup enggak? Hah? Berarti itu burung jadi-jadian. Gitu ya. Nah, enggak mungkin seekor burung itu hidup tanpa kepala. Begitu juga seorang yang menghambakan diri, beribadah kepada Allah, kalau tidak ada di dalamnya rasa cinta kepada Allah, tidak mungkin dia bisa ibadah, enggak mungkin dia bisa menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan hatinya pun tidak akan pernah tergerak untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pokok ruh nyawa dari sebuah ibadah. Ruhul ibadah, nyawanya ibadah itu adalah rasa cinta. Kalau dia kehilangan rasa cinta, dia kehilangan nyawa ibadah. Maka ibadahnya itu seperti zombie tanpa nyawa. Enggak ada nyawanya. Ya, hampa, hambar. Bahkan mungkin dia enggak mau ibadah karena enggak ada rasa cinta. Ya. Orang yang masih mau ibadah berarti masih ada rasa cinta di dalam hatinya. Itu yang membangkitkan dia untuk ibadah. Berarti masih ada kadar rasa cinta kepada Allah di dalam hatinya. Kalau ini sudah enggak ada sama sekali, enggak mungkin. Enggak mungkin dia ibadah. Karena ini nyawanya. Ya. Nah, maka semakin bagus rasa cintanya, maka akan semakin berasa ibadahnya. Ya. Semakin bagus rasa cintanya, maka akan semakin dia rasakan hidup ibadahnya. Ya, mungkin sampai pada tingkat di mana dia akan bersenang-senang dengan ibadah tersebut dan tidak kepingin meninggalkannya. Itu cinta yang sudah luar biasa. Cinta yang membuat dia enggak kepingin kalau enggak ibadah. Karena dia merasa nikmat. Iya kan? Orang kalau sudah merasa nikmat, kepingin enggak dia meninggalkannya? Enggak kan? Antum kalau sudah cintanya nyaman dengan istri antum, kepingin enggak antum meninggalkan dia? Enggak lah ya. Ya kalau kecuali kalau udah enggak waras gitu. Nah, seperti itu. Ya. Maka ketika rasa cinta itu benar-benar sudah sedemikian besar dan membuncah ya, di dalam hati seorang hamba, dia tidak lagi kepingin berpisah dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bosan kalau enggak ibadah. Kalau kita kan sekarang saya bosan ibadah. Masih kebalikannya. Karena memang kadar rasa cinta kita ya masih seperti itu. Masih sangat kecil sekali, tipis sekali, lemah sekali. Sehingga ibadah itu masih kerasa sebagai beban, bukan sebagai sebuah kesenangan. Ya. Maka rahasia dari nyawa sebuah ibadah adalah al-mahabbah. Kalau diumpamakan dengan burung, dia adalah kepalanya. Dan ar-raja wal khauf, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, adalah kedua sayapnya. Seekor burung tidak akan mungkin terbang kalau dia tidak memiliki sayap, atau salah satu dari kedua sayapnya itu hilang. Ya, bisa enggak burung terbang dengan salah satu sayapnya? Enggak bisa. Maka itulah ar-raja dan al-khauf. Selama seorang hamba mempunyai al-mahabbah, ar-raja wal khauf, maka ibadahnya akan sangat baik. Di atas ketiga pondasi inilah dibangun sebuah ibadah. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang para anbiya atau berbicara di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57, kata Allah Azza wa Jal, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, kepada Allah. Tapi orang-orang musyrik ini malah mintanya, doanya kepada siapa? Kepada nabi dan rasul ataupun wali tersebut. Padahal wali-wali atau bahkan para nabi dan rasul, kata Allah di sini, ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya, justru kata Allah, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu justru mencari pendekatan diri kepada Allah. Ibadahnya justru kepada Allah. Ya, bukan malah berbuat syirik. Tapi manusia malah berbuat syirik kepada mereka, menyekutukannya dengan Allah. Nah, jadi kata Allah tentang mereka ini, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana yang paling dekat? Kata para ulama, ini dasarnya motivasinya adalah rasa cinta. Orang yang mencari pendekatan diri kepada Allah, itu bermula dari rasa cinta kepadanya. Ya. Dia tidak akan pernah tergerak untuk melakukan pendekatan diri kalau tidak ada rasa cinta. Kalau Anda sudah suka sama seseorang, Anda melakukan apa? PDKT. Iya enggak sih? Nah, pada senyum-senyum kan ya berarti. Iya kan? Kalau kita sudah ada keinginan sesuatu pada seseorang, rasa cinta, rasa suka, pasti kita melakukan PDKT, pendekatan. Ya, takribul fahamnya demikian. Itu di kalangan makhluk. Walillahil mathalul a'la. Ketika kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, pastilah kita kepingin dekat dengan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dasarnya adalah cinta. Maka mereka yang Allah katakan disekutukan dengan Allah ini justru karena cinta mereka kepada Allah, mereka melakukan pendekatan diri, ibadah kepada Allah. Kemudian wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan disertai pula dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Jadi ayat ini adalah dalil dari al-mahabbah, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja dan juga al-khauf. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah keterangan dari Taib. Sebelum saya lanjutkan ke sana, saya lupa. Hal yang kedua di dalam penafsiran disebutkan oleh ahli tafsir mengenai ayat ini, di antara yang mereka sebutkan tentang sebab turunnya, ya, yang kedua adalah ayat ini berbicara tentang jin-jin yang diibadahi oleh manusia, padahal jinnya sudah masuk Islam dan mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di sini, ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu adalah orang-orang yang ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya, yaitu para jin tersebut. Ya, para jin yang mereka panjatkan doa kepadanya. Justru kata Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka justru mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka karena sudah masuk Islam. Sementara manusianya malah menyekutukan jin tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik. Ada keterangan yang sangat luar biasa dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam penjelasan beliau, risalah ringkas tentang surat Al-Fatihah. Kata beliau, beliau menjelaskan, kalau kita memperhatikan surat Al-Fatihah, Allah membangun tiga pondasi ibadah di situ. Sebelum kita diajari oleh Allah untuk menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu kan kalimat yang paling dahsyat yang menjadi inti dari surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Qur'an. Makanya disebut dengan ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Itu surat Al-Fatihah. Dan di tengah-tengah surat Al-Fatihah itu yang paling dahsyat kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang paling dahsyat. Kalimat yang paling dahsyat dari Al-Fatihah. Ya. Namun sebelum sampai kepada marhalah, kepada tingkatan manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sudah membangunnya dengan pondasi-pondasi yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk dia sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hah? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Maka coba kita perhatikan ayat yang pertama. Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur segenap alam. Nah, ini adalah pondasi al-mahabbah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba bisa mengibadahi Allah. Ya. Coba kita perhatikan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dari pembahasan alhamdu, apa perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu? Kalau dalam bahasa kita sama-sama diterjemahkan dengan pujian. Iya kan? Alhamdu itu pujian, al-madhu itu pujian. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar. Al-madhu itu adalah pujian yang tanpa disertai oleh rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, wah singa itu hebat banget ya. Gagah berani singa itu. Ya. Ini disebut dengan apa? Al-madhu. Ya. Karena tanpa disertai oleh rasa cinta dan pengagungan. Kan kita enggak mungkin mengatakan itu karena kita mengagungkan, menghormati, mencintai singa, kan enggak? Ya. Terkadang bahkan kita memuji musuh kita. Wah, memang dia lawan yang tangguh, lawan yang luar biasa. Sehingga saya kalah. Apakah karena kita mencintai dan mengagungkan musuh kita? Kan enggak. Maka ini disebut dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-madhu. Ya. Haknya menjadi huruf yang terakhir. Dan materinya terdiri dari tiga huruf. Ada mim, ada dal, ada ha. Sedangkan alhamdu tinggal dibalik. Ya. Dari tiga huruf ini ha yang di akhir dimajukan ke depan sehingga dalnya yang di belakang menjadi alhamdu. Alhamdu itu adalah atsana ma'al mahabbati wat ta'zim. Ya, pujian yang disertai oleh pengagungan dan rasa cinta. Makanya di dalam ayat ini tidak digunakan kata al-madhu, tapi yang digunakan adalah kata alhamdu. Kenapa? Karena segala pujian, segala sanjungan seorang hamba kepada Allah itu memang harus disertai oleh rasa cinta dan pengagungan. Ya. Karena Allah itu dipuji disebabkan karena lima hal. Ya. Karena lima hal inilah Allah dipuji sehingga patut seorang hamba mencintainya dan mengagungkannya. Apa saja lima hal tersebut? Ada yang pernah tahu? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dan disanjung, ya, sehingga membuat kita harus mencintai dan mengagungkannya. Karena Allah azza wa jal adalah zat yang maha sempurna, ya, dan maha sempurna pula semua sifatnya dan nama-namanya serta perbuatan-perbuatannya. Nah, sehingga karena kemahasempurnaan Allah pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, Allah patut dipuji karenanya. Nah, sehingga itu akan melahirkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sempurna dari semua sisi dan dari segala aspeknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena kemahasempurnaan rububiyahnya. Ya, penciptaannya, kemahasempurnaan kepemilikannya, kemahasempurnaan kepengaturannya di alam semesta ini. Nah, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada keaibannya, tidak ada kejelekannya, tidak ada keburukannya, sempurna dalam hal rububiyahnya. Yang ketiga, karena kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara uluhiyahnya. Ya, tidak ada yang patut diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dialah yang maha sempurna rububiyahnya, zatnya, karena memang dialah yang sempurna zatnya, rububiyahnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Sehingga tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti Allah dipuji itu karena kesempurnaan. Ya, kalau mau kita urut sebagaimana pembagian tauhid, karena kesempurnaan rububiyahnya, karena kesempurnaan uluhiyahnya, dan juga karena kesempurnaan namanya dan sifatnya. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena kesempurnaan hukumnya. Baik hukumnya yang berupa syariatnya atau hukumnya yang berupa takdirnya. Ya, baik hukum syariat ataupun hukum takdir. Nah, tidak ada di dalam syariat Allah melainkan kebaikan, sebagaimana tidak ada di dalam takdir Allah melainkan kebaikan. Kalau ada takdir yang buruk, buruk itu kan dipandang dari sisi kita makhluk yang mengalaminya. Tapi dari sisi Allah yang menentukannya, Allah menentukan itu karena ada kebaikan yang besar di dalamnya. Karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga yang ada di dalamnya. Sebagai contoh misalnya, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan api neraka. Dari sisi kita manusianya, seolah-olah kan ini buruk. Iya enggak sih? Sehingga ada orang yang sesat, ada orang yang kafir, ada orang yang musyrik, ada orang yang masuk ke dalam api neraka. Seolah-olah ini buruk. Ya, kalau dilihat dari sisi kita manusianya, tapi dari sisi Allah yang menakdirkan adanya iblis, adanya syaitan, adanya api neraka, ini adalah kebaikan. Ya, penuh dengan hikmah. Sebagiannya bisa ditangkap, dicerna oleh akal pikiran kita, sebagiannya tidak. Karena keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita lemah. Enggak mampu untuk mencerna semua apa yang diinginkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa di antaranya yang bisa antum pikirkan dari Allah menciptakan adanya iblis, setan, dan api neraka? Itu aja dulu. Apa yang terpikir oleh antum dari hikmahnya? Gak kepikir ya? Hah? Ya, di antaranya adalah di sana berdiri syariat jihad fi sabilillah. Lah, kalau enggak ada orang-orang kafir yang menjadi bala pasukannya iblis, terus kita mau jihad sama siapa? Semuanya beriman. Adanya syariat jihad itu kenapa? Karena adanya iblis yang menggunakan bala pasukannya, baik setan jin ataupun setan manusia, untuk memerangi, memusuhi orang-orang yang beriman. Sehingga ada syariat jihad. Ada syariat istighfar, ada syariat taubat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau semuanya baik, karena enggak ada iblis, enggak ada setan, enggak ada ancaman api neraka, semuanya yang baik-baik aja, mana ada syariat tadi? Ah, itu sebagian dari hikmah, itu baru sebagian kecil. Masih banyak hikmah-hikmah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Maha sempurna dalam hukumnya, baik hukum syariatnya dan juga hukum takdirnya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu dipuji karena keindahan dan keluasan kasih sayangnya, rahmatnya dan nikmatnya. Nah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang manusia pun yang bertahan hidup. Allah mengatakan di dalam surat Adh-Dhuha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidka yatiman fa'awa?" Bukankah dia yang telah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia memberikan tempat perlindungan kepadamu? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dia yang mendapatimu dalam keadaan kau enggak punya apa-apa, fakir, lalu dia yang memberikan kecukupan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Ya. Nah, sampai ada ustadz yang bilang dulu Nabi juga sesat gitu. Karena ayat ini tadi. Itulah susahnya kalau orang enggak baca tafsir, iya enggak? Nah, masa dulu Nabi sesat? Seperti apa sesatnya Nabi gitu? Ya. Ya mungkin dia tidak memaksudkan Nabi itu sesat sampai seperti orang-orang yang sesat gitu ya. Barangkali kalau kita ingin berbaik sangka, cuma bahasanya kurang tepat saja mungkin, sehingga disalahfahami oleh masyarakat. Nah, dan bahasa Al-Quran, Allah menyatakan Allah mendapatimu dalam keadaan dhalan. Dhalan itu ya sesat memang, artinya memang sesat. Cuma maksudnya diterangkan oleh para ulama di dalam tafsirnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengenal, ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi untuk berbuat syirik, beliau enggak pernah berbuat syirik, enggak pernah jatuh ke dalam kekafiran. Bahkan beliau tidak pernah sama sekali berbuat kemaksiatan, enggak pernah zina, enggak pernah mencuri, enggak pernah berjudi. Iya. Bahkan nipu pun enggak pernah beliau itu. Terkenal sebagai seorang yang al-amin. Hal-hal yang buruk dijauhkan oleh Allah semuanya. Karena memang beliau dipersiapkan sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir, manusia yang termulia. Tapi beliau enggak tahu gimana sih cara mengibadahi Allah itu seperti apa. Iya. Karena memang belum ada wahyu dari Allah. Makanya beliau sering mengasingkan diri, mengasingkan diri. Yatahannath. Yatahannath itu yata'abbad. Ya, dia ingin menghambakan diri kepada Allah. Sampai datang malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada beliau dan diajari oleh Allah tentang keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah nikmat-nikmat Allah kepada beliau. Di akhir surat Allah menyatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabb-mu maka ceritakanlah. Nah, maka Allah dipuji karena lima hal ini, karena kesempurnaan rububiyahnya, uluhiyahnya, namanya dan sifatnya, kemudian karena kesempurnaan hukumnya, baik hukum syariatnya atau takdirnya, dan yang kelima, karena keindahan dan keluasan rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga nikmatnya. Maka kelima hal ini tentu akan melahirkan rasa cinta dan pengagungan pada diri seorang hamba, sehingga kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, berarti ini dasarnya apa? Cinta. Cinta kepada Allah, sehingga kita memujinya dengan penuh pengagungan dan rasa cinta tersebut. Kemudian berikutnya, Allah menyatakan Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang apa yang muncul di dalam benak pikiran kita, apa yang lahir di dalam hati kita ketika kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang? Apa yang muncul di dalam hati antum? Pengharapan. Ya. Karena kita tahu luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berbuat baik, kita berharap semoga Allah memberi balasan yang sebesar-besarnya pada kebaikan dan amalan soleh yang kita perbuat. Kalau kita sebagai seorang pendosa dengan membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita berharap akan kasih sayang Allah yang memberikan pengampunan kepada kita. Iya kan? Berarti Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dasar dari apa? Ar-Raja. Ya, pengharapan. Nah, munculnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya dan kasih sayangnya. Kemudian setelahnya apa? Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kalau kita sudah berbicara tentang hari kiamat, coba baca juz Ammas, juz yang ke-30 dari Al-Qur'anul Karim. Baca tuh tentang hari kiamat, betapa ngerinya, betapa dahsyatnya. Apa yang terpikir oleh kita ketika kita membaca Maliki yaumiddin? Muncul di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan azabnya. Rasa takut akan kengerian-kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat. Ya. Maka ini adalah dasar dari al-khauf. Nah, setelah Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanur rahim, maliki yaumiddin, ada al-mahabbah sebagai nyawanya, ada ar-raja sebagai mesin pendorongnya, ada al-khauf sebagai pengamannya, maka kemudian Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, al-ubudiyah itu berdiri di atas al-mahabbah, war-roja, wal-khawf. Ya. Nah, maka kata sebagian salaf, barang siapa, man abadallaha bir-roja, man abadallaha bil mahabbati wahdahu, barang siapa yang mengibadahi Allah hanya dengan rasa cinta saja, fahuwa zindiq, maka dia akan menjadi seorang zindiq. Tahu apa itu zindiq? Apa artinya zindiq? Apa artinya zindiq? Yang di pojok sana itu. Pak siapa? Iya, antum. Apa artinya zindiq? Kita sering nih dengar kalimat zindiq, zindiq. Ya, harus tahu artinya apa. Jangan sampai ada orang bilang ke kita, antum nih zindiq ya. Kita senyum-senyum aja. Kira-kira apa gitu kan? Apa artinya zindiq? Ada yang tahu? Hah? Munafik. Ahsant. Ya. Zindiq itu adalah munafik. Alladhi yudhhirul Islam wa yubtin al-kufur. Orang yang secara lahiriahnya menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam batinnya. Ya, disebut munafik, kata lainnya juga disebut dengan zindiq. Ya. Kata sebagian salaf, barang siapa yang mengibadahi Allah hanya semata-mata dengan rasa cinta saja, maka dia akan menjadi zindiq. Ya. Nah, seperti orang-orang sufi sebagai contoh, ya, nggak ada pengharapan, nggak ada rasa takut, sehingga sampai sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau masukkan aku ke dalam api nerakamu dan engkau haramkan aku dari surgamu, maka tidak mengapa bagiku selama engkau meridhoiku. Ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghilangkan adanya pengharapan dan rasa takut. Padahal sekian banyak ayat Al-Quran memberikan kita harapan-harapan. Sunnah Nabi juga demikian. Ya, Al-Quran memberikan ancaman-ancaman supaya kita punya rasa takut. Demikian pula di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini sampai pada tingkat akhirnya mereka tidak lagi menghiraukan syariat. Karena gak punya pengharapan, gak punya rasa takut. Yang penting cinta. Orang kalau sudah cinta sama Allah, dia sampai pada tingkat hakikat dan makrifat. Sampai sebagian mereka mengatakan, manunggaling kaulo gusti. Apa sih itu? Ittihadiyah ya. Ya, bersatu dengan Allah. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Itu. Ya. Itu karena mengibadahi Allah hanya dengan rasa cinta saja. Yang penting bagaimana dia menyatu dengan Allah karena saking cintanya. Enggak peduli dengan syariat-syariat yang ada, itu kan syariatnya orang awam. Ya. Sehingga kata mereka kalau sudah sampai tingkat hakikat dan makrifat tidak lagi membutuhkan syariat zahir. Syariat mereka adalah al-kasyaf, tersingkapnya hakikat segala sesuatu. Enggak lagi seperti pandangan mata lahiriah orang awam, sebab mereka melihat sesuatu itu dengan mata batin. Ya, karena dirinya adalah Allah, Allah adalah dia. Ya. Nah, kenapa Syekh kok Anda sedang kenapa Anda menyetubuhi keledai gitu? Ya, sampai disebutkan seperti itu di dalam masdar mereka. Kata Syekhnya, "Oh, kamu enggak tahu, kamu melihatnya dengan mata lahiriah. Mata zahir. Kamu tidak mempunyai kemampuan kasyaf. Ya, mata batinmu belum terbuka. Kalau kamu melihat dengan mata batin, dengan sesuatu yang diistilahkan dengan kasyaf, itu bukan menyetubuhi hewan. Saya itu sedang menutup bocor kapal di tengah laut." Seperti itu. Ya. Nah, zindik, ya, menampakkan Islam tapi isinya adalah kekafiran. Ya. Nabi SAW, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi tingkatannya. Ketika ada orang yang ingin berbeda ibadahnya dengan beliau, enggak usahkan enggak ibadah sama sekali. Kalau mereka ini kan sudah enggak butuh syariat, enggak ibadah sama sekali. Ya. Karena tingkatannya sudah hakikat atau makrifat, dia sudah melihat dengan pandangan batin, bukan mata lahiriah sebagaimana orang awam. Ya. Padahal Nabi, ada tiga orang yang datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Nabi. Sampai kata satu orang, "Dah maghrib." Satu orang mengatakan, "Oh, mereka menganggap kecil ibadah Nabi itu. Mereka ingin lebih sungguh-sungguh dari Nabi." Apa katanya? "Adapun aku," kata salah seorang di antara mereka, "adapun aku ingin puasa sepanjang hari. Aku tidak akan pernah punya hari di mana aku berbuka. Asum wala uftir." Yang satunya mengatakan, "Di sepanjang malam, di setiap malam, aku akan selalu bangun, tidak akan pernah tidur. Ya. Aku ingin melaksanakan sholatul lail dan tidak akan pernah tidur. Usolli wala arkud." Yang satunya menyatakan, "Saya tidak akan pernah bersenang-senang dengan wanita. Saya enggak akan pernah mau menikah. Karena menikah itu menghalangi ibadah. Gitu. Saya ingin fokus. Ya, wala atazawwajun nisa. Aku tidak ingin menikahi para wanita." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Siapa yang mengatakan ini dan itu?" Ya. Ama ana. Adapun aku," kata Nabi. "Ana asumu wa uftir. Aku berpuasa, ada saatnya aku berpuasa, ada saatnya aku berbuka. Ya. Usalli wa arkud. Ada saatnya aku sholat, ada saatnya aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita." Ya, sebelum beliau menyatakan ini, beliau menyatakan, "Ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka, ada waktunya tidur, ada waktunya sholat. Dan aku menikahi para wanita. Kemudian apa di akhir hadis? "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam As-Sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi pun tidak keluar dari syariat yang dibawanya. Nah, ini karena rasa cinta yang berlebihan tidak disertai oleh ar-raja dan al-mahabbah sampai pada tingkat seperti ini. Zindiq, atau dalam sebagian lafaz disebutkan, maka dia akan menjadi fahuwa sufi. Ya, seperti itu keadaannya. Kemudian dilanjutkannya kata beliau, "Waman abadallaha birraja wahdahu." Barang siapa yang mengibadahi Allah dengan pengharapan semata, "fahuwa murji'i." Ya, "fahuwa murji'." Maka dia akan menjadi seorang beraliran murji'ah. Ya. Karena terlalu besarnya pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mempedulikan larangan-larangan Allah. Makanya orang-orang murji'ah itu, apalagi yang ekstrim, mereka menyatakan bahwa iman itu hanya satu. Kalau seorang sudah mengatakan La ilaha illallah, selesai. Imannya sempurna, tidak akan pernah terpengaruh oleh keburukan-keburukan yang manapun, walaupun dia bermaksiat sebanyak apa. Dia tetap sempurna imannya. Makanya orang-orang yang ekstrim di antara mereka sampai mengatakan imannya malaikat, imannya Abu Bakar, imannya orang-orang fasik, orang-orang zalim, itu sama semuanya. Iman itu satu aja. Enggak bertambah dengan amal, enggak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Karena saking besarnya pengharapan kepada Allah. Yang dibaca itu ayat-ayat, hadis-hadis hanya tentang pengharapan saja. Janji-janji surga, janji-janji kebaikan yang Allah janjikan kepada para hambanya. Jadi tentang ancaman-ancaman enggak ditoleh, enggak dilihat. Kemudian kata beliau, "Wa man 'abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa khariji." Barang siapa yang mengibadahi Allah semata dengan rasa takut saja, maka dia akan menjadi seorang khawarij, orang ekstrim, radikal. Ya, yang berlebihan. Sehingga orang kalau sudah beriman itu enggak boleh ada kurangnya. Karena saking besar rasa takutnya, enggak ada seorang pun yang boleh salah, enggak ada seorang pun yang boleh dosa. Maka siapa yang jatuh ke dalam dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, ini berlebihan. Terlalu banyak membaca ancaman-ancaman. Yang dibacanya ancaman-ancaman aja tentang api neraka, ngerinya api neraka dan sebagainya. Tapi enggak melihat kepada janji-janji Allah, keluasan rahmatnya, keluasan kasih sayangnya, ampunannya. Ya? Sehingga dia menjadi orang ekstrim seperti ini. Bahkan yang berlebihan di kalangan Al-Khawarij sampai mengkafirkan seorang yang muslim karena dia jatuh ke dalam dosa kecil sekalipun. Ya, sampai pada tingkat seperti itu. Jadi orang itu enggak boleh salah sama sekali. Nah, ini yang membuat Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa namanya ibadah itu membutuhkan nyawanya adalah al-mahabbah, kemudian mesin penggeraknya adalah ar-raja, dan pengamannya adalah al-khauf. Ya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang al-mahabbah itu sebagai apa? Nyawanya. Ya, sebagai nyawanya. Maka ar-raja sebagai mesin penggeraknya. Seorang kenapa dia bisa termotivasi, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin nambah amalannya, semakin banyak ibadahnya, semakin rajin dia sholat, semakin rajin dia puasa, semakin rajin dia membaca Al-Quran, dia enggak pernah ketinggalan di dalam pintu-pintu kebaikan. Apa yang membuatnya seperti itu? Itu karena mempunyai roja yang besar kepada Allah. Mesin penggeraknya itu pengharapan. Karena setiap kebaikan itu menjanjikan berkah dari Allah. Baik berkah duniawiyah ataupun berkah ukhrawiyah. Ini yang membuat kita termotivasi. Apalagi kalau kita sudah membaca tentang surga. Apalagi laki-laki ini yang baca tentang bidadari-bidadari surga. Antum termotivasi enggak sih? Hah? Rasanya kepingin langsung mencolot gitu ya. Kalau bisa sekarang Ustadz masuk surga itu. Iya. Nah, ini motivasi ini yang menjadi mesin penggerak. Sehingga kita ingin beramal, ingin berbuat. Sahabat ketika dalam sebuah peperangan, disebutkan di dalam As-Sahih, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dia sedang makan kurma pada waktu itu. Ya Rasulullah, aina ana in kutiltu? Ya Rasulullah, di mana tempatku kalau aku terbunuh di dalam peperangan ini? Kata Nabi, anta fil jannah. Kalau engkau terbunuh di dalam peperangan ini, tempatmu di dalam surga. Maka kemudian dia keluarkan beberapa kurma yang ada di mulutnya. Dia katakan, terlalu lama kalau aku harus menghabiskan kurma ini. Maka dia segera menyerang ke barisan musuh sampai dia terbunuh. Apa yang membuat orang kok mau rela mengorbankan nyawanya seperti itu? Apa? Karena adanya pengharapan akan surga Allah. Dia tahu seperti apa itu surga. Sehingga kalau dia mengorbankan nyawanya, enggak ada apa-apa. Yang penting dia dapat surga. Iya kan? Nah sekarang pun seperti itu. Orang anak muda yang dikasih motivasi dengan janji surga, disuruh melakukan bom bunuh diri, dia lakukan. Anda masih jomblo ya? Iya. Ah, daripada jomblo, dah wis, nanti kamu nikah aja dengan bidadari surga. Kalau kamu bawa bom ini, kamu meledak, mati syahid, nanti langsung nikah dengan bidadari surga. Ya udah, kalau gitu siap, gitu kan? Nah itu, walaupun ini salah ya tentunya ya, ini salah. Ini kan siapa yang menjanjikan surga di dalam mati bunuh diri? Mati bunuh diri itu tempatnya di dalam api neraka Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. kita siap-siap untuk sholat maghrib. Kita lanjutkan ba'da sholatil maghrib insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.